Matius pasai 8. Isa getrun di bak bukit dan rame tat ureung yang cetot gopnyan. Bawatenyan teka ke ubak gopnyan sidro ureung yang mempenyakit kulit yang lupah parah. Ureungnyan laju meteut di ke Isa cira jipegah. Pak, minyo bapak netim, bapak hasil ne pepulih ulun. Isa laju gemat ureungnyan sira gepegah. Ulun tim, bu pulih ke. Watenyan cit tema penyakit urengnyan gadoh. Laju Isa gepegah ubak urengnyan. Ingat ke, bek ta pegah ubak so mantong. Tema tajak ke ubak tengku imu. Dan lake ubak gopnyan kenyang pasti bawa gata kapuli. Oh kalehnyan, pesemah ke kereben yang kage perintah le Nabi Musa. Si bago bukti ubak ureng lain bawa gata betoi kapuli. Wate Isa getamong uka pernaum, nasidro perwira Roma jejak merempok dengan gopnyan, dan jilake tulong ubak gopnyan. Bapa, ken pewiranyan? Pulayan ulon beratat sakit di rumah, pulayan lonyan kate dan lape, bak tempat eh dan lumpuh menderita. Gepegah le Isa, ulun tema lunjak pepulih jihnyan. Beek pak, ken pewiranyan? Ulon hana layak lon turimong bapak di rumah ulon, bapak perintah mantong, untuk pelayan lon nyangka pulih. Sebab ulon piharoh tunduk ubah perintah atasan. Dan miyuib, ulon mantoh cip sipai-sipai nyang haroh tunduk ubah perintah ulon. Munyo ulon yu sidroi sipai, jak laju. Sipai nyan pih jijak. Ulon pegah tema bak nyalain, jak kuno. Tema ureng nyan pih jeteka. Dan munyo ulon perintah namiet ulon. Pegeh kehnyo, temah dinamitnyan pih laju jipeget. Wate Isa gedengopu yang jipegah le pewiranyan, gopnyan kagum lepahna. Laju gopnyan gepegah ubak ureng-ureng yang setot droge. Hebat tat urengnyo, langkawan ureng Israel pih, golom nalun temu miman yang raya lagi urengnyo. Kebit, cetat ureng yang tekan di bak timur ngan barat, kejejak mesukaria mesajan-sajan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub di dalam nyonya baru Allah. Padahai, ureng-ureng yang seharuh jihjit ke umat potu Allah, tema tetik u dalam seput di luar, di sinan awaknya tema jimo, bae dan menderita. Laju Isa gepegah ubak pewiranyan, woke, pun yang kata percayanya tema terjadi. Dan, bak saat nyancit tema, pelayanyan pulih, Isa laju gejak urumoh Petrus. Di sinan gekalon mak tuan si Petrus tengoh sakit demam bak tempat eh. Isa laju gemat jaro urengnyan dan demam urengnyan pih gadoh. Olehnyan di urengnyan laju jibedoh dan jilayani Isa. Wate uro karab seput di ureng lain laju jiba uba Isa ureng-ureng nyangka jitamong roh jihud. Dan dengan sikret haba mantong, Isa laju geusi roh-roh jihudnyan, gepepulih bandum ureng yang sakit. Isa gepubut bandumnyan, dan dengonyan tema terjadi ke pu nyangka gepegah le Nabi Yesaya. Gopnyan getanggung penderitaan tanyo, dan gepepulih penyakit getanyo. Jai lagona ureng di sekeliling Isa. Wate gekalon le Isa awaknyan bandum, gopnyan laju geyu ubak murid-murid geh, kutu jemerang danau. Laju teka ubak gopnyan sidro gure agama, sira jipegah. Bapak gure, ulon kena satot bapak hok mantong nija? Gejawab le Isa, ase serigala nauruk dan cicim pona empung, tema anak manusia hana metempat eh. Dan sidro tuk murid gopnyan yang lain jipegah? Bapak, nepe izin ke ubak ulun, mangan ulun bertamong lam jirat ureng si ulun, yang kam meninggai. Gejawab le Isa, setot mantong ulun, dan bah ke urung mati ji pekubu urung mati ji kedro. Isa laju ge'e atuh perahu, menancit dengan murid-murid gopnyan sajan serta. Hana tersangka-sangka, angin badai teka, hibat lepahna. Sampoi lam danau mengguncang, dan perahu awaknya jipoh le umbak muhayak, hana mutente. Wate angin badainya teka, Isa tengoh geeh. Tema murid-murid gopnyan laju jijak ubak gopnyan, sira jipego, jiu bedoh. Bapak, nak tolong. Getanyo kacilaka. Ken awaknyan. Pakon gata temakut. Ken Isa. Buka gata kurang percaya ke ulun. Olehnyan, Isa laju gedong dan gedut laju angin bade dan idanau yang membaknyan. Dan watenyan cik tema, idanau nyan kajut gereda. Murid-murid Isa hirun, awaknyan jemarit sabe ke dro-dro. Urung puke gopnyannyo, sampo angin dan umbak pi jiturut perintah gopnyan. Isa katruk umrandeh danau di daerah Gadara. Nibak tempatnyan, na dua dro urung nyangka jitamong roh juhud. Jejak merempok ngon gopnyan. Bandua dro urung nyangka jitamong roh juhudnyan, ganah dan juah lupahna. Sampo hana mesi dropih yang jijut jak retnyan. Awaknyan laju jitebit, nibak lam gua-gua jirat. Sira jidumpik lagenyo jipegah. Hei, anu Allah, pu yang temana paku ate kamu. Buka jerana kena siksa kamu. Bape wati jik dalam jeruk. Hana jiuh nibak tempatnyan, jai tat-tat bui tengoh jimita umpun. Roh-roh jehetnyan, jilake laju ubat Isa. Menyodrona ni yu ubat kamu. Mangat kamu tubi. Yu ke laju ubat kamu. Mangat kamu tamung lam tubuh bui-buinyan. Tebit. Geken le Isa. Tema, roh-roh jehetnyan laju jitebit nyebat tubuh bandua dro urengnyan. Dan laju jijak tamung udalam tubuh bui-bui yang tengah mita umpenyan. Dan di bui-bui nyanpi, laju jiplung dan jilumpat nibak bineh releng udalam danau sampo habih lam. Di ureng-ureng yang rabe bui nyan, laju jiplung udalam banda dan jipegah laju pupu yang banluh jikalon nyan. Menancit jipegah pu yang kata jadi atuh dua dro ureng yang kajitamong roh jihut nyan. Tema, bandum ureng yang na lam banda nyanpi, laju jejak merempok ngon Isa. Wati awak nyanji kalon Isa, awak nyanji lake dengan mengharap tat, mangat Isa getinggai laju tempatnyan.